الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab رياض الصالحين yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan yang kurang mendukung seperti ini sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita untuk bersemangat bertafaqquh, mempelajari agama kita, agama Islam ini, mempelajari rinciannya, mempelajari syariat-syariatnya. Yang perlu untuk diketahui bahwasannya keadaan yang sedang kita rasakan ini, tidak adanya penerangan, demikian pula mungkin fasilitas yaitu masjid yang masih dalam tahap perbaikan dan kurang memadai, ini tidak sebanding, tidak seberapa apabila dibandingkan dengan keadaan para sahabat pada zaman Nabi SAW. Di mana mereka perlu untuk diketahui bahwasanya Masjid Nabawi yang sekarang megah seperti itu pada zaman dahulu adalah masjid yang kecil saja, ya. Tidak sebesar sekarang. Ya. Kalau mau tahu apabila pergi ke sana, masjid asli yang merupakan Masjid Nabawi yang asli sekali belum diperluas sama sekali, yaitu masjid yang tiangnya ada tanda merahnya kalau tidak salah. Ya, dekat Raudhah itu kalau dilihat tanda tiangnya itu ada beda sendiri. Itu masjid yang asli. Itu masjid yang asli. Adapun masjid yang tiang-tiangnya sama, itu sudah perluasan. Sudah beberapa kali perluasan. Jadi itu tiang atau kemudian masjid tersebut sangat tidak memadai. Ya. Kalau dibandingkan dengan keadaan sekarang. Lantainya apabila dibandingkan dengan tanah di luar, sama. Di dalam ataupun di luar sama tanah dan ada juga kerikil padanya. Demikian pula atapnya pun dari daunan kering yang kemudian tidak sepenuhnya menutup masjid tersebut apabila terguyur hujan, maka masih di situ ada genangan-genangan air yang didapati apabila masjid tersebut terguyur hujan. Dan juga apabila telah datang waktu malam, maka tidak ada penerangan. Sampai-sampai orang munafik yang memang di dalam hatinya ada rasa malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya karena memang orang munafik tidak mempercayai janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menampakkan keislaman supaya dianggap muslim dan supaya tidak diganggu oleh kaum muslimin, ya. Atau tidak diambil hartanya. Maka mereka pada saat malam hari berat mereka untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena datang atau tidak datang ke masjid tidak ada yang tahu. Karena sudah sangat gelap keadaannya. Maka itulah keadaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sekarang dengan Al-Masjid An-Nabawi, Al-Masjid An-Nabawi, yang dengan keadaan seperti itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan taklim, pengajaran kepada para sahabatnya. Dan dengan keadaan yarhamukallah. Dan dengan keadaan fasilitas yang minim seperti itu, lahirlah generasi sahabat. Lahirlah generasi yang kemudian menjadi penyebar Islam yang pertama, yang menjadi penakluk dunia, yang kemudian menyebarkan Islam sampai ke penjuru barat dan timur. Itulah generasi para sahabat. Itulah generasi para sahabat. Dengan minimnya fasilitas seperti itu masih bersemangat untuk mengetahui agamanya. Dan kemudian berbekas di dalam hatinya, membuahkan amalan dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian dengan itu, dengan sebab ilmu dan amal yang mereka lakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan berupa kekuasaan di muka bumi ini. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguasakan orang-orang yang kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Ya. Maka perhatikan, hanya dengan masjid yang sederhana seperti itu pun muncul generasi yang kemudian sangat unggul, sangat tinggi keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin bisa kita koreksi diri kita, kemudian kita bandingkan dengan para sahabat. Apa sih yang kemudian menjadikan mereka memiliki keutamaan seperti itu? Dengan fasilitas dan keadaan yang sangat, yaitu minim, ya, tidak mendukung apabila dibandingkan dengan keadaan kita sekarang, namun kemudian memiliki keimanan dan juga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Ini tidak lain karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka. Itu yang pertama. Memang para sahabat adalah manusia-manusia pilihan, tidak diragukan lagi, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, beliau radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala nazara ila qulubi bani Adam, melihat kepada hati-hati anak-anak Adam. Maka kemudian melihat hati-hati yang paling baik di antara mereka adalah hati-hati para nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka, para nabi tersebut, untuk membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang khusus. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati qulub, kalbu-kalbu dari anak-anak Adam. Sekali lagi, kemudian mendapati bahwasanya hati-hati yang paling baik, kalbu-kalbu yang paling baik setelah hati-hati para nabi, yaitu hati-hatinya para sahabat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk menjadi penolong bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Juga yang membedakan antara mereka para sahabat dengan kita itu keikhlasan yang ada dalam hatinya, dalam hati para sahabat tersebut. Juga keimanan yang tertancap, yang tertanam di dalam hati-hati mereka lebih kuat daripada keimanan kita, yang seakan-akan seperti disebutkan oleh seorang sahabat, apabila mereka berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan taklim pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka melihat al-jannah, melihat surga, dan melihat an-nar, melihat neraka di hadapan mereka. Seakan-akan sampai seperti itu, saking kuatnya keimanan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang membedakan antara kita dengan para sahabat adalah mereka belajar untuk beramal. Mereka bertanya tentang suatu perkara dari agama untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk wawasan, bukan hanya sekedar untuk mengetahui. Namun mereka menggandengkan antara ilmu dan amal. Berilmu kemudian beramal, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu bagi mereka, bagi para sahabat, kemudian mereka beramal dengan amalan yang selanjutnya, demikian seterusnya selalu. Ketika bertambah ilmu, bertambah pula amalan mereka, bertambah rasa khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian membedakan kita dengan para sahabat. Maka hendaknya kita memperbaiki hal-hal tersebut, memperbaiki niat ikhlas kita, memperbaiki akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kita kepada Allah serta ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa neraka, azab yang pedih bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbaiki amalan kita. Sangat lemahnya kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang sudah kita ketahui, namun banyak perkara yang kita langgar, tidak kita lakukan. Itulah yang kemudian membedakan antara kita dengan para sahabat. Ya, karena perbedaan-perbedaan tersebut hasilnya pun berbeda. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dalam keadaan mereka pada asalnya, pada awalnya adalah kaum yang yaitu tidak dianggap ketika itu di muka bumi ini. Ya. Namun kemudian dapat menaklukkan dunia, menaklukkan penjuru barat dan timur, menyebarkan agama Islam dengan seluas-luasnya. Itulah mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab sabar, bab tentang kesabaran. Kita sedang membaca hadis yang paling akhir dari bab ini, masih tersisa beberapa lafaz, beberapa kalimat dari hadis ini yang kita ulangi. Bahwasanya di sini hadis yang disebutkan atau diriwayatkan oleh sahabat Abu Ibrahim Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang keluar dalam sebagian pertempurannya menghadapi musuh, maka beliau menunggu sampai tergelincirnya matahari, sampai waktu zuhur. Kemudian beliau bangkit ketika telah tergelincir matahari, memberikan semangat, memberikan khutbah kepada para sahabat supaya mereka ketika maju ke medan perang maju dengan penuh semangat, maju dengan keinginan untuk menjayakan agama Islam dan kemudian mengalahkan kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika khutbah itu, ya ayuhan nas la tatamannau liqa al adu, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan untuk bertemu dengan musuh. Namun apa? Was'alullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan, ya, ketenteraman, ketenangan di dalam hidup ini. Ya, jangan meminta adanya perang. Namun apabila memang telah terjadi peperangan tersebut, maka apa yang dipesan oleh Rasulullah? Fa idza laqitumuhum fasbiru. Apabila kalian telah bertemu dengan mereka, bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin, orang-orang kufar, maka bersabarlah. Ya. Bersabar ini ujian bagi kalian. Sudah waktunya kalian menunjukkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya. Bersabarlah kalian. Ini yang wajib untuk kalian lakukan. Tidak boleh untuk kalian lari dari medan peperangan setelah kalian menghadap para musuh tersebut, menjumpai para musuh tersebut di medan tempur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu janji yang kemudian dengannya membangkitkan semangat para sahabat yaitu Rasulullah bersabda, wa alamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya surga itu ada di bawah naungan pedang-pedang, ada di medan pertempuran. Itulah tempat untuk mencari jannah, itulah tempat untuk mencari surga. Walaupun medan pertempuran tersebut penuh dengan hal-hal yang tidak disenangi, bisa kemudian seseorang terluka, bisa seseorang kemudian cacat untuk selamanya sampai akhir hayatnya, bisa juga dia kehilangan nyawanya, menghembuskan nafas terakhir di medan pertempuran. Yang pada tabiat manusia yang sepertinya semuanya dibenci. Namun ini sebagai realisasi dan juga menunjukkan benarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil aljannatu bil makarih. Bahwasanya yang namanya annar, neraka, itu ditutupi dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu. Segala sesuatu yang kita senangi, banyak dari segala sesuatu yang kita senangi tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebaliknya, wahujibatil jannah bil makarih, dan surga itu dihijabi, ditutupi dengan perkara-perkara yang kemudian tidak disenangi, perkara-perkara yang menyulitkan, perkara-perkara yang secara tabiat kita ingin menghindar darinya. Nah, di medan pertempuran banyak yang seperti ini, banyak kesulitan yang ada padanya, banyak perkara-perkara yang kita benci padanya. Yang paling pertama, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, sanak saudara kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita paling cintai dan kita khawatirkan bagaimana keadaannya. Ketika ditinggal, itu pun harus ditinggal. Sangat berat bagi diri kita untuk kemudian meninggalkannya, tapi harus ditinggal ketika memang sudah ada panggilan jihad untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya di medan pertempuran kita bisa terluka, bisa kemudian cacat, bisa kemudian hilang nyawa kita. Semua itu adalah hijab bagi al-jannah. Itu sesuatu yang menutupi al-jannah, sesuatu yang harus kita tempuh untuk kemudian kita meraih al-jannah. Ya. Maka kalau mau sesuatu yang merupakan, ya katakanlah, jalan pintas untuk menuju al-jannah, maka yang seperti ini, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Bahkan pernah disebutkan dalam hadis yang lainnya, bahwasanya seseorang yang baru saja masuk Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat melakukan amalan-amalan apapun. Namun ketika sudah ada panggilan jihad, maka dia pun terpanggil dan mengikuti peperangan tersebut, dan kemudian dia terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia masuk dalam al-jannah. Walaupun kemudian belum pernah mengamalkan amalan-amalan apapun, hanya mengamalkan amalan jihad saja, amalan yang besar yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai dzurwatus sanami Islam, puncaknya keislaman, ya, puncak dari keislaman adalah seorang berjihad fisabilillah, ya, dengan meninggalkan segala perkara yang dia cintai, ya, dia tinggalkan, dia kemudian abaikan kecintaannya tersebut untuk maju ke medan perang, untuk meraih surga, untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih riba Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mati syahid padanya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian kita lanjutkan, thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun bersabda, yaitu Rasulullah kemudian berdoa, beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan di saat kaum muslimin memang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Beliau memulainya dengan tawassul, yaitu menyebutkan beberapa kalimat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pujian-pujian tersebut diharapkan Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan apa yang beliau minta. Beliau bersabda, Allahumma munazzil al-kitab, ya Allah, zat yang menurunkan al-kitab, yaitu yang menurunkan kitab-kitab suci, baik itu kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an, ataupun kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mujriyat sahab, ini perkara yang kedua yang Rasulullah bertawassul dengannya. Dan zat yang kemudian menjalankan as-sahab, awan-awan, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan awan-awan tersebut kemudian menggiringnya ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, apabila manusia berusaha untuk kemudian menggiring awan-awan tersebut ke tempat yang mereka kehendaki, mereka niscaya tidak akan mampu. Namun Allah Subhanahu wa taala menggiring awan-awan tersebut dengan sangat mudahnya menuju tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bayangkan kalau di suatu tempat itu ada kekeringan. Mereka mengupayakan segala macam upaya untuk kemudian turunnya hujan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi yang seperti itu. Ada ya cara-cara untuk kemudian menarik awan hujan itu ya. Ada, bagaimana caranya ya? Pakai garam ya, ditaburkan usulnya. Untuk Allah alam secara ilmiahnya seperti apa, tapi sepertinya memang ilmiah yang seperti itu, bukan sekedar apa tanpa sebab seorang melakukan itu, tapi itu adalah sesuatu yang ilmiah. Ya. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, biaya yang besar mereka keluarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menghendaki, tidak akan kemudian datang awan-awan yang kemudian membawa hujan kepada mereka. Maka suatu yang kemudian sangat mengherankan, yaitu sekarang tersebar teori-teori yang dikatakan teori konspirasi bahwasanya namanya cuaca itu bisa diatur oleh Amerika. Ada yang tahu yang seperti ini? Cuaca itu bisa diatur oleh Amerika. Mereka punya alat yang super canggih yang kemudian bisa menurunkan petir di sini, menurunkan hujan di sana, membuat bencana di sini, membuat bencana di sana, sampai tsunami kata mereka yang buat Amerika. Masya Allah, jangan dipercaya teori-teori yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mentakdirkan ya apa-apa yang kemudian terjadi di muka bumi ini, ya, turunnya hujan, turunnya musibah. Nah, sedangkan teori-teori seperti itu yaitu usaha untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin. Ya, usaha untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin yang seakan-akan teori tersebut adalah teori yang ilmiah, masuk akal. Ya. Tapi di baliknya apa yang diinginkan? Ingin apa melemahkan akidah kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Mereka menetapkan Amerika sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan azab, dalam menurunkan musibah, dalam menurunkan atau menurunkan hujan, mengatur cuaca. Ya. Sungguh sangat lemahnya Amerika tersebut ya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya tidak seorang menoleh kepada teori-teori semacam ini yang tidak kita atau apa sangat dimungkinkan itu datangnya dari mereka sendiri, orang-orang kafir yang kemudian berusaha untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin. Qala wa hazimil ahzab, wahai zat yang menghancurkan golongan-golongan yang banyak, menghancurkan pasukan yang berkelompok-kelompok yang dinamakan al-ahzab. Di antaranya pasukan yang besar yang merupakan golongan-golongan atau merupakan gabungan dari golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang banyak, yaitu pasukan yang datang pada perang al-ahzab. atau perang yang dinamakan perang al-Khandaq. Al-Khandaq yaitu parit. Al-Ahzab yaitu golongan-golongan yang banyak. Ya. Dinamakan Al-Ahzab karena ketika itu berkumpul kaum musyrikin dengan sekutu-sekutunya yang sangat banyak sampai berjumlah 10.000 untuk mengepung kota Madinah. Dinamakan perang Al-Khandaq dikarenakan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan taktik, menerapkan strategi yang kemudian diusulkan oleh siapa? Salman Al-Farisi, orang Persia yang biasa berperang di Persia dengan menggunakan Khandaq. Itu berperang dengan menggunakan parit-parit. Maka dinamakan dengan perang Al-Khandaq atau dinamakan dengan perang Al-Ahzab. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan Al-Ahzab tersebut, ya. Tanpa kemudian ada campur tangan dari kaum muslimin sama sekali. Kaum muslimin cuma bertahan. Cuma bertahan di belakang parit saja. Tidak menyerang atau kemudian ya ada serangan mungkin dengan panah atau dengan yaitu alat-alat yang lainnya. Namun yang kemudian menghancurkan Al-Ahzab tersebut, menghancurkan golongan-golongan yang banyak tersebut 10.000 orang adalah Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan yaitu mengirimkan angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, kemah-kemahnya Al-Ahzab tersebut. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan junud, menurunkan pasukan-pasukannya ketika itu untuk menghancurkan Al-Ahzab, untuk menghancurkan golongan-golongan yang banyak tersebut. Ya. Maka mereka ketika telah mengalami kehancuran di kemah-kemah mereka dalam keadaan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin tidak menyerang mereka, pasukan Allah Subhanahu wa taala yang menyerang mereka, akhirnya mereka pun mundur, ya, mengalami kekalahan karena kan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghancurkan mereka, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila sudah berkehendak, maka sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kekuatan sebesar apapun kekuatan tersebut. Qala ihzimhum wansurna alaihim. Hancurkan mereka, yaitu musuh kami, musuh kaum muslimin yang sedang kami hadapi ini. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami untuk menang atas mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat memang benar-benar butuh pertolongan, di saat genting tersebut untuk kemudian menghancurkan kaum musyrikin. Yang kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kaum muslimin mendapatkan satu pun kemenangan. Ya. Semua kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin dan akan didapatkan oleh kaum muslimin itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita camkan, itu yang harus kemudian kita tanamkan. Ya. Apabila kita kemudian ditakdirkan turun ke medan jihad, turun ke medan peperangan menghadapi kaum musyrikin, menghadapi orang-orang kafir, walaupun jumlah kita banyak, walaupun kemudian perlengkapan kita lengkap, perlengkapan kita sangat banyak, perlengkapan kita sangat mutakhir dari tank-tank misalnya, atau kemudian pesawat-pesawat dan roket-roket dan yang lain sebagainya, kapal tempur dan yang lain sebagainya, jangan kemudian itu menjadikan kita apa? Ujub, bangga diri. Yang justru bangga diri tersebut akan menghancurkan. Buktinya ketika perang apa? Hunain. Ketika perang Hunain, iz a'jabatkum kasratukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iz a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian dibuat takjub, ketika kalian dibuat terperangah dan dibuat kagum atas banyaknya kalian. Tapi apa? Kemudian sempat mengalami kekalahan ketika itu. Sempat mengalami kekalahan, sempat dipukul mundur, ya. Ketika apa? Mereka memiliki rasa ujub di dalam hati-hati mereka melihat banyaknya pasukan ketika itu, karena memang ketika itu baru mengalami Fathu Mekkah, kemenangan atas kota Mekkah, dan banyak yang kemudian baru masuk ke dalam Islam, ikut langsung berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat banyaknya pasukan ketika itu para sahabat, yaitu di antara mereka, ya, kemudian itu di antara mereka, ya, bukan seluruhnya, ya, di antara mereka yang kemudian dijangkiti rasa ujub tersebut yang justru kemudian menjadikan mereka terkalahkan pada awal peperangan Hunain tersebut, walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada akhirnya. Maka harus senantiasa kita bertakwa atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita unggul ataupun dalam keadaan kita kemudian terdesak, dalam keadaan kita terkepung, dalam keadaan kita yaitu mengalami kesulitan dalam peperangan tersebut, harus senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kaum muslimin dan menghancurkan pasukan kaum musyrikin. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kemudian ditutup oleh Al-Imam An-Nawawi bab ini dengan perkataan wabillahi taufiq, dan dari Allah lah at-taufiq untuk kemudian yaitu taufiq yaitu hidayah untuk mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan dalam kitab ini, dalam bab ini. Ini akhir dari bab as-sabr. Insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya, bab sidq. Namun untuk kali ini apabila ada pertanyaan maka dipersilakan kepada para hadirin untuk menanyakannya. Silakan. Ada yang bertanya kan? Ya, bawa ke. Masih lama ya? Sedikit mungkinnya kita baca sedikit tentang bab selanjutnya. Qala rahimahullah ta'ala babu sidq, bab tentang kejujuran. Sidq itu pada asalnya itu mutabaqatul khabar al-waqih, mutabaqatul khabar al-waqih, yaitu cocoknya pengkabaran dengan kenyataan. Ini asalnya cocoknya apa yang disebutkan, apa yang dikabarkan dengan kenyataan. Lawannya adalah al-kadzib, yaitu dusta, kedustaan. Nah, yaitu apa yang dikabarkan kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang namanya kedustaan ini, al-kadzib, sebenarnya pada asalnya al-kadzib tersebut adalah dia sengaja untuk berdusta, memang dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ataupun dia kemudian salah dalam menukilkan, ini pun dusta. Ini pun dusta dalam asal bahasa itu pun dinamakan al-kadzib. Seorang yang salah menukilkan itu dinamakan al-kadzib. Ya, itu dinamakan al-kadzib. Kemudian bisa jadi yang namanya as-sidq tersebut adalah dalam perkataan. Kejujuran itu bisa jadi dalam bentuk perkataan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Ini dua-duanya harus kemudian seorang memiliki kejujuran padanya, kejujuran dalam perkataannya dan kejujuran dalam perbuatannya. Kejujuran dalam perkataan ma'ruf. Apabila kita mengatakan suatu perkataan, jangan sampai kemudian kita mengetahui bahwasanya apa atau perkataan yang kita sampaikan tersebut adalah perkataan yang salah, perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harus kemudian kita menyampaikan perkataan yang sesuai dengan hakikat yang terjadi, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Adapun kejujuran dalam hal amalan, yaitu seperti kejujuran dalam hal keimanan, kejujuran dalam hal keimanan. Ya. Dia menyatakan bahwasanya dirinya beriman, ya, maka seharusnya dia mengamalkan amalan-amalan keimanan, ya, mengamalkan sholat, kemudian mengamalkan juga zakat, mengamalkan puasa, ya, kemudian berangkat haji bagi yang mampu. Itu juga kemudian menunjukkan kejujuran dari keimanannya yang sudah dia nyatakan dengan lisannya bahwasanya dia beriman, bersaksi bahwasanya tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Maka orang-orang yang riya ini tidak dikategorikan sebagai orang yang jujur. Orang yang riya. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang ditampakkannya. Dia menampakkan amalan-amalan soleh seakan-akan dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak sesuai apa yang ditampakkannya tersebut dengan apa yang ada di hatinya. Karena yang ada di dalam hatinya adalah menginginkan pujian dari manusia. Ingin untuk dikatakan bahwasanya orang ini soleh, bahwasanya orang ini alim, bahwasanya orang ini memiliki ilmu, dan yang lain sebagainya dari pujian-pujian manusia. Demikian pula orang munafik yang menampakkan keislaman kemudian menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kemudian tidak dikategorikan sebagai orang yang jujur, ya. Dikarenakan ya dia menampakkan seakan-akan dia orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ya. Namun sebenarnya dia adalah seorang yang tidak mempercayai itu semua. Tidak mempercayai itu semua. Munafik hanya saja menampakkan keislaman supaya mendapatkan manfaat-manfaat duniawi saja. Ya. Dan inilah termasuk sifat-sifat kemunafikan, yaitu selalu berdusta, selalu berbohong. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salas, tanda-tanda seorang munafik itu ada tiga. Di antaranya apa? Idza haddatsa kadzab. Apabila dia apa namanya berkata, dia selalu berdusta. Ya, dia selalu berdusta. Ya, bagaimana kemudian dia tidak berdusta, tidak ringan baginya berdusta kepada manusia. Sedangkan dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan keislaman, ya. Ingin membohongi Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya supaya tidak diganggu oleh kaum muslimin, sementara dia sebenarnya tidak jujur dalam keimanan tersebut, dalam keislaman tersebut, ya, tidak menginginkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak jujur dia dalam hal tersebut, maka ringan baginya untuk berdusta dengan lisan-lisannya, dengan lisan-lisannya. Oke, maka ini yang mungkin kita bisa bahas sebagai pendahuluan dari bab silat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.